ku, titulanku, Persija timku, detik namaku. Jangan coba-coba untuk menghujat, tinju di kepala akan kau dapat. Yo Persija, Persija ayo, walaupun manajemen sedang loyo, Jackmania tetap masa bodoh, semangat jangan pernah roboh. Namanya pertandingan ada menang dan kalah, namanya kekalahan kemenangan yang tertunda. Kami Jackmania Persija fans club, gak kemana-mana di hati Persija tetap. Kami di sini tak akan pergi, mendukung Persija sampai mati. Satu hati, satu rasa, mendukung Persija tak akan lelah. Ayolah Persija, kami mendukungmu. Walaupun di sana manajemen goblok, pelatihnya goblok. Ayolah Persija, kami mendukungmu. Walaupun di sana manajemen goblok, pelatihnya goblok. Kembali lagi, satukan misi. Kembali lagi, wujudkan mimpi. Persija jadi juara, angkat piala di Indonesia. Persija sang jawara, di Jackmania pasti gembira. Pelatih gak becus, mending sana mampus. Manajemen tolong, isi otak pasti nol. Tambah parah, bikin gerah, di Jack marah, cukup sudah. Kami ingin perubahan, bukan ingin kehancuran. Jangan biarkan mereka merusak Persija. Jangan biarkan mereka hancurkan Jackmania. Yuk kita lawan, yuk kita basmi. Mereka para penjahat, penjahat berdasi. Pelatihnya goblok, manajemen bobrok. Otaknya mentok, pantas diolok-olok. Pelatihnya goblok, manajemen bobrok. Otaknya mentok, pantas diolok-olok. Ayolah Persija, kami mendukungmu. Walaupun di sana manajemen bobrok, pelatihnya goblok. Ayolah Persija, kami mendukungmu. Walaupun di sana manajemen bobrok, pelatihnya goblok. Ayolah Persija, kami mendukungmu. Walaupun di sana manajemen bobrok, pelatihnya goblok. Persija.